Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang keempat. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasan yang terkait dengan ahkamul idgham. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan kepada pembahasan ahkam yang berikutnya. Namun, sebelum kita lanjutkan kepada ahkam nunun sakinah wa tanwin yang selanjutnya, kita sama-sama terlebih dahulu melatih secara bersama-sama bacaan dari al-idgham, baik itu al-idgham bi ghunnah maupun al-idgham bila ghunnah, sebagaimana yang kita pelajari bersama bahwa huruf al-idgham bi ghunnah ada empat yang terkumpul pada ucapan kita yanmu, baik salah satu dari huruf-huruf tersebut bertemu dengan nun ataupun tanwin. Naam. Kita lihat di layar contoh dari huruf alia. Nah, sama-sama kita baca. Ingat, panjangnya ghunnah pada bacaan idgham, nun sukun yang diidghamkan panjangnya adalah akmal matakun. Panjang ghunnah yang paling panjang, yang sempurna, ya, sehingga suara gunahnya lebih panjang daripada suara gunah pada nun sukun. Fahami? Nah, sama-sama kita baca. Famay ya'mal, ayo, khairan yarah. Nah, perhatikan di sini hal yang perlu ditanbih ketika membaca nun sukun ataupun tanwin yang memiliki hukum idgham, untuk kita mengeluarkan ya, suara ghunnah. Naam. Pada huruf tersebut, sehingga termasuk kesalahan dalam pengucapan al-idgham seorang yang mengidghamkan nun kepada ya namun tidak mengeluarkan gunnahnya. Ya, ini perlu untuk diperhatikan bersama, sehingga jangan dibaca famay ya'mal famay ya, dia hanya mengeluarkan suara dari mulutnya saja. Ini keliru. Tetapi yang keluar adalah suara dari hidungnya. Naam. Ya. Demikian pula dari mulut untuk mengeluarkan makhraj ya setelahnya. Baik. Oleh karena itu, suara ghunnah harus terasa terdengar dengan jelas pada bacaan idgham. Difahami? Baik. Kita ulang. Faman ya'mal khairan yarah miwali. Nah, sebagian orang baca miwali, miwali, mengeluarkan suara dari mulut saja, miwali, hilang gunnahnya, tidak ada gunnahnya. Dalam keadaan gunnah merupakan suatu yang diinginkan dalam bacaan al-idgham, ya, sehingga mengeluarkan suara dengung yang dipanjangkan dari pangkal hidung kita. Baik, kita ulang. Miwali syai'in wakil mimmal khairun minh khairun min walan nushrik syai'in nukur. Nah, ya, ini bacaan dari nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf idgham fi ghunnah. Berikutnya contoh dari al-idgham bila ghunnah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hurufnya ada dua, lam dan ra. Naam. Al-lam, ya, contoh di sini pada nun sakinah min ladunhu. Naam. Kita leburkan nun tersebut kepada lam, baik secara zat maupun secara sifatnya, sehingga idgham ini disebut dengan idgham apa? Idgham kamil. Naam. Hilang zatan wa sifatan. Baik, sehingga pada bacaan min ladunhu dia dibaca seperti ini. Mil dari mim langsung ke lam. Min ladun. Ya. Demikian pula pada tanwin yang bertemu dengan lam. Naam. Sehingga dibaca seperti ini, fitnatal lahum. Nah, demikian pula pada ra. Fahami? Baik, sama-sama kita baca. Milladun. Milladun. Fitnatal lahum. Fitnatal lahum. Berikutnya ra. Mir rabbik. Mir rabbik. Mir rabbik. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Baik. Berikutnya sebutkan di sini sebuah faedah aliyatul idgham bi ghunnah. Hakikat dari idgham bi ghunnah. سبق في بحث مخارج الحروف صفحة 112 أن النون نصفان نصف لسان مكمل ونصف خيشومي وهو الغنة مكمل. Telah berlalu pada pembahasan مخارج الحروف bahwa huruf nun itu dia terbentuk dari dua bagian. Ingat pada pelajaran pembahasan makharijul huruf, pada pembahasan makhrajun nun, kita telah pelajari bersama bahwa huruf nun itu dia keluar, nun yang fasih keluar dari dua bagian. Pertama bagian lidah yang berada pada taraful lisan, ujung lisan yang ditempelkan pada gusi-gusi atas Ya, ini disebut dengan nisfun mukammal. Gerakan lisannya an, lihat an, an, an. Gerakan lisan ini, tarafu lisan yang mengetuk gusi-gusi atas, ini namanya nisfun mukammal. Difahami? Kemudian bersamaan dengan itu, kita pun wajib untuk mengeluarkan gunnah yang keluar dari pangkal hidung kita, dari khayshum. An, an, secara bersamaan. Mulai keduanya secara bersamaan dan berakhir keduanya juga secara bersamaan. Difahami? Nah, sehingga gabungan antara, nah, sebelumnya nisfun khayshumi, bagian yang keluar, gunnah yang keluar dari pangkal hidung, ini disebut dengan nisfun mukammil, penyempurna. Nisfun mukammil. Jadi ada nisfun mukammal, apa itu? Alisan. Ada pula nisfun mukammil, apa itu? Gunnah. Nah, gabungan dari dua perkara inilah akan membentuk suara nun sukun yang fasih. Seperti an, pahami? An, an. Lidah mengetuk, suara dan gunnah keluar dari pangkal hidung melalui hidung kita. An, an. Faham ya? Nah, berikutnya, bila kita telah memahami dua bagian yang membentuk huruf nun yang fasih, berikutnya, fa'indal idghami bighunnah, maka ketika kita hendak membaca idgham bighunnah, yatahawwalul nisful lisani ila makhrajil harfil ati ba'da nun. Ketika kita mengucapkan nun sukun yang hukumnya idgham bighunnah, maka nisful lisani ini akan berubah, yatahawwal, berpindah, akan berubah kepada makhraj huruf setelahnya, yaitu setelah nun tadi. Nah, para contoh, man ya'mal, contoh saja, man ya'mal. Nah, nun sukun bertemu dengan ya, ya, maka juz' lisani ini sudah tahawwal, sudah berubah, berpaling pengucapannya kepada huruf setelah nun. Lisan tidak lagi mengetuk makhrajun nun, ya, namun lisan mengeluarkan makhraj dari huruf setelah nun. Fahami? Berarti juz' lisaninya tidak ada, hilang. Nah, namun wa yabqa sautul ghunnati zahiran mutawwalan. Naam. Namun sautul ghunnah, suara ghunnah yang keluar dari khayshum itu tetap ada. Yang keluar dengan jelas mutawwal, yang dipanjangkan, musahiban linutqil harfil mudgham, yang dikeluarkan bersamaan dengan pengucapan huruf yang diidghamkan, yaitu apa di sini? Huruf yang diidghamkan di sini maksudnya nun. Ya, nun. Fa idza wasala al-qari'u ila nutq al-harf al-mudgham fi inqata'a sautul ghunnati al-mutawwala. Dan apabila seorang pembaca tersebut, ya, telah sampai kepada huruf yang al-mudgham fi, yaitu huruf al-mudgham fi ini maksudnya huruf yang datang setelah nun, maka inqata'a sautul ghunna al-mutawwal, maka terputuslah, terhentilah suara ghunna yang dipanjangkan tadi. Kama fil lawhah at-taliyah, bagaimana pada lembar berikut ini. Nah, perhatikan, ya, kita praktekkan kaidah yang disebutkan tadi, bahwa nun keluar dari dua bagian, nis al-mukammal, apa itu? Lisan, dan nis al-mukammil, apa itu? Ghunnah. Keluar darinya nun yang fasih. Nah, ketika kita hendak mengidghamkan nun tersebut, maka juz' lisani, bagian lisan berpindah, tidak lagi mengutuk huruf nun, tapi langsung dia mengutuk makhraj yang setelahnya, dari mim ke ya. Famayya, ya, lisan langsung mengeluarkan makhraj dari ya, tidak lagi kepada apa? Nun, karena sudah berpindah. Pada bacaan idgham tersebut sudah berpindah pengucapan lisan, tidak lagi mengutuk makhrajun nun, namun langsung mengeluarkan makhraj ya. Famayya. Faham? Ini satu. Berikutnya, adapun ghunnah, juz' lisani telah berubah pada nun. Adapun ghunnah pada nun ini tetap ada. Ghunnah yang dikeluarkan dengan jelas dan dipanjangkan. Di mana tempatnya ghunnah tersebut? Perhatikan. Di mana tempatnya ghunnah tersebut? Tempatnya ghunnah itu adalah ketika kita mulai mengucapkan huruf setelah nun, huruf sebelum nun, di sini mim. Mulai dari sini, ya, kita mengeluarkan suara ghunnah kita. Famai, suara ghunnah yang dipanjangkan. Perhatikan anak. Famai. Ketika kita telah sampai kepada huruf setelah nun, yaitu ya, famai ya. Nah, ketika ya ini tidak ada ghunnah padanya, berhenti suara ghunnah tersebut. Ya, ini makna ucapan kita tadi apa? Ucapan kita musahibun linutqil harfil mudgham. Difahami ini? Nah, sehingga fama ya'mal itu dibaca seperti ini. Dari mim makhraj langsung berpindah kepada makhraj ya. Makhraj yang ada pada lisan tidak lagi mengucapkan huruf nun. Kenapa? Karena sudah dilebur. Ya, tahawal, sudah berpindah. Nah, ini untuk lisannya. Untuk ghunnah tetap ada. Kapan ghunnah itu dibaca? Ghunnah tersebut dibaca, ya, mulai dari kita mengucapkan mim, ya, terus memanjang suara ghunnah tersebut. Nah, sampai kepada ya setelahnya, baru selesai suara ghunnah tadi. Famay ya'mal. Nah, perhatikan. Di sini ada ya yang berwarna merah. Ini ada ya yang berwarna merah. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan hasil peleburan dari nun sukun kepada ya. Dipahami? Karena idgham itu maknanya apa? Idkhal, ya. Meleburkan nun. Ketika dileburkan, habis nunnya. Dia berubah menjadi huruf seperti huruf yang kedua, namun harokatnya tetap sukun. Lihat di sini. Nah, ini dia berubah menjadi seperti harokat yang kedua, huruf yang kedua setelah nun. Apa itu? Ya, dia berubah menjadi ya, namun tetap sukun. Nah, sepanjang inilah suara ghunnah kita pada bacaan apa? Idgham tersebut. Ketika sudah selesai sampai kepada huruf, ya, sampai kepada huruf setelah nun, itu al-mudgham fi, hilanglah suara ghunnah tersebut. Sehingga dibaca famai. Nah, lihat. Famai. Ya-nya ini adalah huruf yang al-mudgham. Huruf yang al-mudgham itu ya sukun di sini. Ya, al-mudgham fi-nya mana? Ya yang berharokat. Fahami? Nah. Famai ya'mal. Nah, begitulah hakikat dari idgham bi ghunnah. Begitulah hakikat dari idgham bi ghunnah. Naam. Contoh lagi tanwin. Contoh tanwin, ya. Tanwin ini asalnya apa? Hakikatnya dia adalah apa? Nun sukun. Nun sukun kita leburkan kepada huruf mim, pada huruf setelahnya, itu huruf mim. Maka menjadilah apa? Nun sukun berubah menjadi mim. Mim yang sukun. Ini huruf al-mudgham. Ini namanya huruf al-mudgham. Adapun mim yang berharokat ini namanya al-mudgham fi. Al-mudgham fi. Naam. Nah, berarti lisan kita ya ketika mengucapkan khairun dari ra langsung menuju makhraj mim, tidak lagi mengucapkan makhraj nun karena sudah dileburkan suara nun tersebut ya. Nah setelah kita ubah ya, setelah kita dapatkan huruf al-mudgham yang diidghamkan yang menjadi mim sekarang pada contoh ini dan dia masih sukun, bersama dengan itu pula kita keluarkan suara gunnah kita yang kita panjangkan. Habis masa gunnah pada huruf al-mudgham ya, hendak berpindah kepada mudgham fi, maka berhentilah suara gunnahnya. Difahami? Ya, sehingga dibaca khairum khairum min. Fahami? Nah, baik. Ini ya hakikat dari proses idgham tersebut. Tisu. Tisu di belakang. Kalau ada kipas angin sini enggak panas. Ya, ini nanti aja. Baik, fahami ya? Nah, sekarang kita perhatikan wad'un nun asnakina bi harf bi juz'ayha halat al-idgham bi ghunnah. Tabel ini akan lebih memperjelas proses dari idgham. Ya. Nah, perhatikan. Di sebelah kanan ada kolom idgham bi ghunnah. Ada kolom idgham bila ghunnah. Setelahnya ada kolom juz lisani. Apa maksudnya juz lisani ini? Bagian di lisan yang disebut dengan juz mukammal. Berikutnya selanjutnya ada kolom juz'ul khayshumi yang keluar dari ghunnah yang disebut dengan nisfun mukammil. Nah, kita lihat. Pada idgham bil ghunnah juz'ul lisani apakah ada padanya? Idgham bil ghunnah juz'ul lisani apakah ada? Ternyata kita di sini disebutkan apa? Mudgham. Dia tidak ada. Dia diidghamkan. Oleh karena itu kita baca min wali. Tapi kita baca langsung apa? Min wali. Kita leburkan ini kepada jenis huruf yang setelahnya itu waw menjadi waw sukun. Menjadi waw sukun. Setelah dia menjadi waw sukun dia disebut dengan apa? Al-mud al-mudgham. Nah, bersama dengan itulah kita keluarkan suara gunnahnya yang dipanjangkan tadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat al-juz'u qaisumi al-ghunnah apakah ada pada al-idgham bi ghunnah? Jawabannya ada. Mudhharatun mutawwalatun, bahkan dia mudhharah, nampak dengan jelas dan dipanjangkan. Contohnya sehingga dibaca min wali. Fahami? Nah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keadaan al-idgham bila ghunnah. Kita lihat pada al-idgham bila ghunnah apakah ada juz' lisaninya? Jawabannya mudgham, berarti tidak ada. Naam, juz' lisan dari nun ini ya. Naam, tidak ada. Sudah dileburkan kepada huruf yang setelah dari nun. Naam, demikian pula kita lihat pada idgham bila ghunnah apakah juz' al-khaisumi itu ghunnah ada? Jawabannya al-mudgham, mudghamatun. Berarti apa? Juga tidak ada. Pada contoh mir rabbik. Nah, nun ini ya, nun ini kita rubah, kita leburkan kepada jenis dari huruf setelah nun itu apa? Ra. Dirubah maka menjadi ra yang sukun. Ra yang sukun ini disebut dengan huruf apa? Disebut dengan huruf apa? Al-mudgham. Faham? Al-mudgham. Naam. Kemudian ya, huruf ra yang berharokat disebut dengan al-mudgham fi. Naam. Nah, sekarang perbedaannya, apakah ada gunnah di sini? Tidak ada, karena dia mudgham, khaisuminya mudghamah dan juzuk lisannya mudgham. Sehingga dibaca mirrabbik, mirrabbik. Dipahami? Baik. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah, hakikat dari bacaan al-idgham tersebut. Ya, hakikat dari bacaan al-idgham. Nah. Ini kalau kita mau jelaskan lagi, hakikat dari al-idgham, baik itu gunnah, bighunnah ataupun bila gunnah, yang pertama adalah untuk kita mencari terlebih dahulu, membuat terlebih dahulu huruf al-mudgham. Huruf al-mudgham ini asalnya dari mana? Dari nun, dari nun sukun. Naam. Ya. Contoh, faman ya'mal. Faman ya'mal. Nun sukun. Kita leburkan dia kepada ya. Ketika dileburkan, maka dia menjadi apa? Huruf al-mudgham. Nah, contoh ini. Ya, maka al-mudghamnya apa ini? Ya. Namun ya sukun. Ahsan. Ya sukun. Naam. Telah dapat huruf al-mudgham. Berikutnya apa lagi yang kita cari? Al-mudgham fi. Naam, al-mudgham fi. Al-mudgham fi apa di sini? Ya yang apa? Berharokat apa? Fathah. Nah, ya. Nah, sudah dapat kita, ya, sudah dapat kita hakikat dari gunnah tersebut, al-mudgham dan mudgham fi. Naam. Ya. Kemudian gunnah. Kalau ini, kalau juzuk di sini selesai pembahasannya, karena ada mudgham tadi, ya. Sekarang gunnah. Kapan? Di mana gunnahnya? Gunnahnya itu ada pada al-mudgham, pada huruf al-mudgham, fama. Nah, begitu. Fama, ya. Sepanjang inilah kita berikan suara apa? Gunnah. Sepanjang ini. Naam. Ya. Naam, sepanjang ini suara gunnahnya famai. Lisan sudah, apakah kemudian masih mengetuk huruf nun? Tidak, tapi langsung kepada ya, famai. Nah, sekarang gunanya di mana? Pada apa? Huruf al-mudghamnya. Kita panjangkan. Famai. Nah, setelah sampai guna tersebut kepada huruf mudgham fi, maka terhenti pula suara apa? Gunna. Famai. Ya. Nah, sehingga jangan dibaca famai. Begitu. Famai. Ianya juga ada gunanya di sini. Ini salah. Paham ini? Ya, inilah hakikat dari al-idgham, baik itu idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Baik. Nah, inilah hakikat dari bacaan gunnah. Nah, berikutnya. Nah, ini sudah kita lalui. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Jayanya masih ada. Al-faslu tsalits. Fasal yang ketiga, al-qalb. Itu apa? Al-qalb. Al-qalb inilah yang disebut oleh orang-orang awam dengan al-iqlab. Ya, Istilah yang lebih fasih itu al-qalb, bukan al-iqlab. Baik, apa makna al-qalb? Sebutkan, lughatan tahwilu syai'i an wajhihi. Al-qalb itu secara bahasa maknanya adalah memalingkan sesuatu dari arid. Ya. Baik, ini huruf dari al-qalb. Ada berapa hurufnya? Satu saja. Itu huruf apa? Huruf ba. Berarti apabila ada nun sukun bertemu dengan ba atau tanwin yang bertemu dengan ba, maka wajib untuk membalikkan, menggantikan nun sukun ataupun tanwin tersebut dengan huruf mim yang diikhfakan dan dikeluarkan suara gunnah padanya. Baik. Perhatikan berikutnya. Wa yatahaqqaqul qalbu bil khutuwati taliyati. Bacaan al-qalb akan dapat dilakukan, akan terwujudkan melalui beberapa tahapan berikut ini. Perhatikan. Yang pertama, qalbun nuni sakinati awit tanwini miman khalisatan lafzan la khattan bihaitu la yabqa atharun lin nuni sakinati awit tanwin. Tahapan yang pertama dari bacaan al-qalb, tahapan pertama adalah merubah, mengganti huruf nun sukun atau tanwin diganti menjadi huruf mim, diganti kepada huruf mim. Khalisatan lafzan. Apa maksudnya khalisatan? Huruf mim yang sempurna secara pelafatannya saja, la khattan, namun tidak secara penulisannya. Ya, tidak secara penulisannya. Maka kita lihat pada bacaan amburik, nun tersebut tidak diganti dengan mim, ya. Tetap ada huruf mim, nun sukunnya, demikian pula tanwin. Ya, tanwin tidak dirubah menjadi huruf mim, tapi tetap ada tanwinnya. Baik, la khattan bihaitsu la yabqa atharun linunis sakinati aw tanwin. Naam, sehingga ketika sudah diganti maka tidak akan ada lagi sedikit pun asar bekas dari nun sukun ataupun tanwin. Tidak zatnya, tidak pula apa? Sifatnya. Dia telah berubah menjadi huruf yang lain. Berubah menjadi huruf yang baru, itu huruf apa? Huruf mim. Faham ini? Ini yang pertama. Ini tahapan langkah yang pertama ketika mengucapkan bacaan al-qalb. Kemudian tahapan yang kedua ataupun langkah yang kedua, ikhfa'u hadhil mimi indal ba. Setelah kita rubah nun sukun ataupun tanwin tersebut dengan mim, maka tugas berikutnya adalah untuk kita mengikhfakan mim tersebut yang bertemu dengan ba. Bagaimana caranya? Caranya wadzalika. Yang demikian itu, cara mengikhfakan mimnya itu adalah bi an tantabiqu syafatani ala harfaini itbaqan wahidan, yaitu dengan cara menutup kedua bibir kita untuk dua huruf tersebut. yaitu huruf mim dan ba. Ya, ditutup dengan sekali saja, dengan sekali pengucapan mushbihan fi dzalika al-idgham. Yang cara seperti ini, ya, sifat seperti ini sifat yang menyerupai makna al-idgham. Nah. Ya. Illa anna shaut al-mim mustaqillun tamaman min shaut al-ba. Hanya saja suara huruf mim itu akan terpisah, ya, dengan sempurna dari suara ba, mushbihan fi dzalika al-idghar. Dan sifat yang seperti ini membuat qalb tersebut menyerupai al-idghar. Lidha, oleh karena itu kana al-ikhfa'u, oleh karena itu al-ikhfa' huna pada bacaan ini halatan, adalah sebuah keadaan bainal idhar wal idgham, antara satu bentuk bacaan, ya, satu keadaan bacaan antara al idhar dan al idgham. Al qalb dia adalah bacaan yang menyerupai, lihat, yang menyerupai al idhar di satu sisi dan menyerupai al idgham di sisi yang lainnya. Nah, perhatikan. Sampai di sini kita telah mengetahui langkah, dua langkah atau dua tahapan untuk membaca hukum al-qad pada nun dan tanwin. Yang pertama, menggantikan mim, nun sukun ataupun tanwin kepada apa? Mim yang diikhfakan. Ya. Amburik. Nah. Nun sukun bertemu dengan ba. Langkah pertama ini kita rubah menjadi secara lafadz, ya. Secara pelafatannya kita rubah menjadi apa? Huruf mim. Nah. Berubah menjadi mim, berarti mim, berarti setelah pelafatannya akan nampak di sini mim sukun ketemu dengan ba. Mim sukun ketemu dengan ba, hukum mimnya adalah ikhfa. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang setelahnya. Mim sukun yang bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah al-ikhfa. Nah, oleh karena itu al-ikhfa ini pun ada pada bacaan al-qalb. Kenapa? Karena kita menggantikan nun kepada apa? Kepada mim. Oleh karena itu pada ta'rifnya disebutkan apa? Disebutkan miman mukhfatan. Nun ataupun tanwin yang dirubah menjadi mim mukhfa. Mim yang diikhfakan. Kenapa? Karena kalau sudah dirubah menjadi mim, maka dia akan bertemu, maka hukumnya akan menjadi mim sukun ketemu ba. Mim sukun ketemu ba, hukumnya apa? Al-ikhfa. Faham ini? Nah, oleh karena itu sebabnya mengapa disebutkan miman mukhfa. Mim yang diikhfakan. Ya, karena setelah dirubah menjadi mim, maka akan bertemu mim sukun ketemu ba, dan hukumnya adalah ikhfa. Baik. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah mengikhfakan mim ini pada ba. Ya, mengikhfakan mim pada ba. Yaitu dengan cara mengkatupkan bibir kita dengan sekali ketukan untuk dua huruf ini. Dengan sekali ketukan, ya, dengan sekali ketukan untuk dua huruf. Untuk dua huruf maksudnya apa? Untuk mim dan ba. Ya. Makhraj tidak bekerja dua kali. Ya, makhraj tidak bekerja dua kali. Naam, bibir tidak terangkat dua kali, tapi sekali saja. Perhatikan anak. Perhatikan bibir anak. Bu. Ini untuk mim yang sukun. Ketika bibir terkatup, ya, ini untuk mim yang sukun. Karena sukun itu keluar dari dengan cara apa? Mengatupkan bibir. Kita begitu ya, terkatup. Nah, maka ketika ucapan kita, ini untuk apa? Mim yang sukun. Ketika dibuka, bu. Nah, bu. Nah, ketika dia terbuka, ini untuk apanya? Ba-nya. Fahami? Nah, ya. Bu. Nah, itulah sifat dan cara mengikhfakan mim tersebut. Difahami? Itulah cara mengikhfakan mim sukun yang bertemu dengan ba. Dengan sekali mengangkat makhraj sekali saja. Dengan sekali katupan lisan bibir kita. Bu. Bu. Nah, makna yang seperti ini, proses yang seperti ini mirip idgham. Ini mirip idgham. Tidakkah ketika pada bacaan famay ya'mal, tidakkah pada ucapan faman ya'mal, perhatikan ini, faman ya'mal, makhraj itu akan terangkat sekali saja. Kan begitu. Dari mim langsung ke ya. Faman ya. Tidak kita katakan faman ya. Faman untuk nun baru ya. Faman ya. Dua kali. Tidak kan? Kan sekali saja makhraj itu. Dari mim ke ya. Faman ya. Famayya. Nah ini apa ini? Ini idgham. Ini al idgham. Nah berarti makna idgham ini ada pada makna al ikhfa. Mengikhfakan mim ketika ba tadi. Ambu. Nah, dari sisi ini dia serupa dengan al idgham. Faham? Ya. Berikutnya perhatikan, ana ulangi lagi. Bacaan mim ikhfa indal ba. Ambu, baru terbuka suara ba, bu. Apakah suara mim dan ba bercampur? Tidak kan? Terpisah suara mim sendiri, suara ba sendiri. Nah, makna yang seperti ini mirip dengan idhar. Bukankah ketika bacaan idhar masing-masingnya dikeluarkan pada makhrajnya? Iya kan? Faman ya'mal contoh. Man amana. Nah, man amana. Bukankah kita mengucapkan suara nun dulu yang terpisah dengan suara hamzah? Faman amana. Ya kan? Terpisah kan? Nah, makna idhar yang terpisah antara suara nun dan suara hamzah ini pun ada pada makna apa? Bacaan ikhfa mim sukun dengan ba. Ini suara apa ini? Mim. Bu. Suara apa ini? Ba. Apakah suara mim dan ba tercampur? Terpisah kan? Sama seperti suara nun dan hamzah. Berarti pada bacaan al-qalb, dia adalah bacaan ya yang berada antara bacaan yang menyerupai bacaan idgham di satu sisi ya, dan juga menyerupai bacaan idhar di sisi yang lain. Faham ini? Sisi kesamaannya faham? Ya. Dia sama ikhlab, bacaan ikhlab mirip dengan idgham. Sisi apanya? Sisi apanya? Katanya faham. Ayo sambil minum jahe, tunggu jawabannya. Katanya faham. Hah? Bacaan al-qalb menyerupai idgham menyerupai padanya ada makna idgham dari sisi apa? Hah? Nabi Salman. Arya. Tadi aku ngangguk tadi paham begitu. Anak Abdul Aziz. Memasukkan huruf mim ke pelafatan huruf ba. Artinya sisi kesamaan al-qalb dengan idgham itu sama-sama makhraj terangkat dengan sekali angkatan saja. Ambu famayya famayya famayya mal. Faham ini? Ya. Nah, sekarang al-qalb juga menyerupai idhar dari sisi apa? Hah? Dari siapa? Ah, Salman. Dari sisi terpisahnya suara mim dan ba, sama seperti terpisahnya suara nun dan huruf-huruf izhar. Paham ya? Baik. Gimana, agak susah difahami? Atau paham tapi agak berat mengungkapkannya, mungkin begitu ya. Nah, labas. Penting pahamnya itu, jangan sampai gagal paham. Nah, ini bahaya kali, bahaya kalau sudah gagal paham ini. Nah, gagal paham berarti nggak paham. Lebih parah mana, nggak paham atau gagal paham? Lebih parah mana? Lebih parah gagal faham. Mending gak faham. Karena kalau gagal faham bisa salah faham. Gitu kan ya? Nah. Baik. Dipahami ya? Ini yang tahapan kedua. Tahapan ketiga, izharul ghunnati ma'al ikhfa. Menampakkan, mengeluarkan ghunnah bersama dengan mengikhfakan mim tadi. Al-ghunna huna sifatun lil mim la lin nun. Dan ghunna pada bacaan qalb itu sifat untuk mim, bukan untuk nun. Kenapa? Hendak ya Ustaz Ahmad. Kenapa ghunna di sini sifat untuk mim bukan untuk nun? Ahsanta. Karena nunnya sudah dirubah menjadi apa? Jadi mim, berarti gunnah itu sifat untuk apa? Mim. Karena gunnah merupakan sifat lazimah dari huruf. Huruf. Huruf. Mim dan nun. Baik. Nah. Berikutnya. Sababul qalb. Sebab dari bacaan qalb. Lam yahsun al-idhar li'annahu yastalzimul ityana bil ghunnati fin nuni wa tanwin thumma itbaqus syafatain min ajlil ba' aqiba al-ghunna wa la yakhfa ma fihi min al-mashaqqa wal kulfa. Apa sebabnya, mengapa mim sukun, mengapa nun sukun, perhatikan, mengapa nun sukun ketemu ba' dibaca al-qalb, mengapa? Kenapa tidak izhar saja? Kan begitu ya? Kenapa kita baca dengan bacaan izhar saja? Nun sukun ketemu dengan ba. Jawabannya karena tidak bisa dibaca izhar. Tidak bagus dibaca izhar. Karena akan melazimkan untuk kita mengeluarkan gunnah pada nun atau tanwin. Kemudian setelah itu bibir akan terkatup untuk mengucapkan huruf ba setelahnya. Nah, yang seperti ini terdapat padanya masyaqqah, rasa berat pada lisan. Perhatikan. nun sukun bertemu dengan ba, hukumnya apa? Hah? Kok bingung? Hukumnya apa? Qal. Nah, kenapa enggak hukumnya idhar saja? Kan gitu. Boleh enggak ada pertanyaan seperti ini? Boleh saja kan? Nah, kenapa enggak idhar saja? Maka jawabannya kalau idhar kurang bagus. Kenapa enggak bagusnya? Iya, karena kalau kita idharkan ini akan melazimkan kita mengeluarkan gunnah pada nun. Satu. Setelah itu kita mengeluarkan makhraj pada huruf ba dengan mengkatupkannya. Nah, yang seperti ini berat bagi lisan. Anburik. Mana lebih mudah? Amburik dengan anburik. Mana lebih mudah? Amburik kan? Amburik mudah. Nah, ingat pada awal pelajaran di awal tadi, telah kita katakan. Ya, telah kita katakan berpalingnya sebuah hukum asal izhar kepada idgham ataupun ikhfa ataupun qalb itu tujuannya untuk apa? Memudahkan lisan. Nah, pada bacaan nun sukun bertemu ba yang mudah itu adalah dengan cara mengqalkannya atau mengiklabkannya, tidak mengizharkannya. Ya, antum bisa buktikan sendiri, mana lebih mudah kita baca nun sesuai dengan makhrajnya, mengeluarkan gunanya anbu dengan amburik saja. Lebih mudah dengan mengkalkannya saja. Kan begitu ya? Nah, ini jawabannya. Oleh karena itu tidak dibaca apa? Tidak dibaca izhar. Paham ya? Nah. Baik. Pada ucapan sehari-hari saja. Ya. Pada ucapan sehari-hari. Surat Al-Anbiya itu antum baca apa? Al-Anbiya kan? Kenapa antum baca Al-Anbiya? Surat, kamu surat apa sekarang hafalannya? Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya. Oh gitu. Hah? Kenapa antum baca Al-Anbiya? Ah, begitu saja. Kenapa? Otomatis lisan kita akan condong kepada yang lebih mudah. Kan begitu ya? Al-Anbiya kan ada nun sukun ba kan? Al-Anbi. Ya, tapi lisan langsung mengatakan Al-Anbiya. Nah, karena itu yang mudah bagi lisan. Oleh karena itu, pada nun sukun ketemu ba, itu hukum apa? Dibaca dengan apa? Al-qalb, tidak dengan al-idhar. Karena bila membacanya dengan idhar, akan menyebabkan berat pada lisan. Baik. Berikutnya, walam yahsun al-idgham libu'dil makhraji wa faqdis sababil mujibi lahu. Dan nun sukun yang bertemu dengan ba juga tidak dibaca idgham. Mengapa? Karena jauhnya makhraj. Antara nun dan ba itu dianggap jauh. Makhraj nun dan ba itu tidak dileburkan sama sekali. Ini karena kedua makhraj ini dianggap jauh. Yang pertama, yang kedua, karena juga tidak ada sebab yang mengharuskan kita untuk meleburkan mim dan nun dan ba. Ya. Tidak ada sebabnya. Oleh karena itu, nun sukun ketemu ba tidak diidghamkan. Nah, bila nun sukun bertemu ba tidak diidgharkan, juga tidak diidghamkan, fata'ayyan al-ikhfa, maka hukum yang berlaku padanya adalah al-ikhfa. Adalah al-ikhfa. Oleh karena itu, bacaan qalb itu bacaan antara apa? Yang menyerupai idgham satu sisi dan menyerupai idhar di satu sisi. Nah, bacaan seperti ini ikhfa. Bacaan seperti ini ikhfa. Ikhfa itu nanti kita akan bahas. Hukum ikhfa itu adalah bacaan antara bacaan idgham dan al-idhar. Dia menyerupai bacaan al-ikhfa itu, dia menyerupai bacaan al-idgham dan menyelisihinya, dan dia pula menyerupai bacaan al-idhar dan menyelisihinya. Itulah ikhfa. Nanti kita akan bahas secara rinci pada sesi berikutnya. Fahami? Baik. Nah, sehingga bacaan nun sukun ketemu ba itu diikhfakan. Wa tuwussila ilaihi. Dan kita bisa mengikhfakan nun sukun di sisi ba tadi biqalbi miman, dengan cara menukarkan nun sukun tadi dengan mim. Kenapa dipilih mim? Limusyarakatiha alba makhrajan. Karena mim ya itu sama makhrajnya pada makhraj ba. Karena mim keluarnya mim, makhrajnya sama dengan makhraj apa? Alba. Oleh karena itu dipilih mim. Faham? Kemudian wa nuna gunatan. Kenapa dipilih mim? Ya karena dia memiliki sifat gunnah yang sama dengan nun. Nah, oleh karena itu inilah sebab mengapa nun sukun tersebut diganti dengan apa? Mim. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya kan? Kenapa kalau pada bacaan al-qalb, kenapa pada bacaan al-qalb yang nun itu dirubah menjadi mim? Hah? Tidak dirubah jadi ba saja atau ta saja atau lam atau ra atau seterusnya. Kenapa mim yang dipilih? Kenapa mim yang dipilih? Jawabannya ada dua. Mim yang dipilih antara nun dan ba, ya nun sukun ketemu ba, ya kan? Nah, mim yang dipilih untuk menggantikan nun karena mim ini secara makhraj dia sama dengan ba. Sama-sama keluar baina syafatain ab am ma mi mu am ba bi bu ab. Secara makhrajnya sama. Satu makhraj. Satu makhraj. Dan demikian pula kenapa dipilih mim untuk menggantikan nun? Karena mim memiliki sifat gunnah sebagaimana nun juga memiliki sifat gunnah. Nah, sehingga dia sesuai dengan ba dari sisi makhrajnya, demikian pula sesuai dengan nun dari sisi apa? Gunnahnya. Oleh karena itulah yang dipilih, huruf yang dipilih untuk menggantikan nun pada bacaan al-qalb adalah apa? Adalah mim. Paham? Itu alasan. Baik, sedikit lagi. Was-sahih. Dan yang benar. Fi kaifiyati ikhfa'il mimil maqlubati 'indal babi, indal ba'i huwa itbaqush shafataini min ghairi kazzin ma'al ghunnah. Was-sahih, dan yang benar pada kaifiyah, sifat, tata cara mengikhfakan mim yang maklubah, yang digantikan, maksudnya nun yang digantikan dengan mim tadi ketika bertemu ba, itu dengan itbaq, dengan mengkatupkan, dengan merapatkan kedua bibir min ghairi kazz, dengan tanpa ada tekanan pada bibir tersebut, ma'al gunnah, dengan gunnah disertai dengan mengeluarkan gunnah, ya gunnah yang mutawwalah, gunnah yang di mutawwalah, yang dipanjangkan. Difahami? Naam. Nah, oleh karena itu pada pengucapan al-qalb, perhatikan, mim sukun ketemu ba, caranya mengkatupkan bibir dengan lembut, ditapatkan bibirnya dengan lembut, kemudian keluarkan gunnah yang dipanjangkan. Jadi khayshu, kenapa kok bisa? Ya karena mim memiliki sifat gunnah yang keluar dari khayshu, sehingga keluar. Perhatikan, Amburik Sami'un Basir. Fahami? Nah. Ya. Nah. Para ulama pada bacaan qalb, ya, mereka menyebutkan gunnahnya mutawwalah. Gunnahnya dipanjangkan. Kenapa kok demi kenapa gunnahnya dipanjangkan? Ini perhatikan ini faedah ini bagus sekali. Maka menjawab gunnah pada qalb itu dipanjangkan sebagai pemanjangan itu, ya, dimaksudkan untuk menunjukkan nun yang diganti menjadi mim. Nah, ya, gunnah yang dipanjangkan tersebut ini merupakan dalil, ini merupakan bukti adanya nun yang digantikan menjadi mim. Oleh karena itu gunnah pada mimnya dipanjangkan, tidak sekedar mengeluarkan gunnahnya saja. Difahami ini? Oleh karena itu pada bacaan qalb dipanjangkan gunnahnya. Ya. Dipanjangkan gunnahnya. Nah. Amburik. Nah, perhatikan panjang gunnah qalb itu lebih pendek daripada panjang gunnah al-idgham. Faham? Panjang gunnah al-idgham itu lebih panjang daripada gunnah al-qalb. Nah. Baik, yang terakhir. Alamatul qalbi fi dhabtil mushaf asy-syarif. Tanda bacaan qalb pada mushaf. Tandanya adalah alamatul qalbi an-nuni as-sakinati fi dhabtil mushaf. Wad'u mimin saghiratin fawqa an-nuni badala as-sukun hakadha. Nahu amburik. Tandanya adalah dengan apa? Dengan cara meletakkan mim kecil di atas nun sebagai ganti dari sukun. Nah, paham ya? Jadi tugas dari mim kecil itu sebagai ganti dari apa? Dari sukun. Terus satu. Yang kedua, mengisyaratkan bahwasanya nun ini pada bacaannya dirubah menjadi suara mim. Nah, maka menjadi amburik. Ini tanda untuk nun sukun. Adapun alamatul qalbi tanwin fi dhabtil mushafi wad'u mimin saghiratin yadullu al-harakati tsaniyah badala al-harakati tsaniyah hakadha. Nah, sami'un basir. Adapun tanda qalbu tanwin, mengiklabkan tanwin pada mushaf itu dengan cara meletakkan mim kecil sebagai ganti dari harokat yang kedua. Nah, contoh sami'un basir. Nah, mimnya itu sebagai ganti dari apa? Harokat yang kedua. Baik. Nah, perhatikan layarnya. Nah, perhatikan bentuk bibir pada bacaan qalb itu dengan cara hanya merapatkan kedua bibir kita dengan lembut sambil mengeluarkan gunnah dari khaisum. Mim ba'd. Mim ba'd. Ya. Dan perlu diperhatikan termasuk kesalahan dalam pengucapan qalb menyisakan furjah, menyisakan celah sedikit. Sebagian mereka mengatakan celahnya seperti kertas yang ditaruh di antara dua bibir. Begitulah celah yang harus dibuka. Nah, ini repot ya. Nah, pendapat yang seperti ini tidak ada acuan yang jelas. Sebagian mereka membuka terlalu besar. terbuka begini. Enggak ada acuan yang jelas. Sehingga pendapat yang mengatakan pada bacaan iqlab dibaca nah seperti ini tidak ada asalnya. Ini tidak ada asalnya, pendapat yang keliru. Namun cara yang benar dengan demikian. Ya, ketika dikatupkan ini tuh suara apa ini? Mim yang sukun. Ketika dilepaskan bu, itu suara apa? Ba. Bu. Paham? Baik. Ya. Kita baca sama-sama, setelah itu kita selesai. Ya. Nah, ingat gunnah pada qalb itu gunnah yang lebih pendek daripada gunnah pada bacaan idgham. Ya. Nah, idgham itu paling panjang. Di bawahnya lagi adalah apa? Qalb dan ikhfa. Gunnahnya lebih pendek lagi. Sehingga dibaca mim ba'd. Baik, sama-sama kita praktikkan, ya. Mim ba'd. Amburik. Amburik. Ambihum. Ambihum. Nah, contoh ini mengisyaratkan kepada kita al-qab itu bisa terjadi di antara dua kata atau pada satu kata. Ya. Nun ketemu ba dalam satu kata ataupun nun dan ba ketemu pada dua kata. Baik. Ini contoh untuk nun sukun. Ketiga contoh ini untuk contoh nun sukun. Berikutnya sami'un basir. Sami'un basir. Ini contoh untuk apa? Contoh untuk tanwin yang maqmum dhammatain. Jazaa'an bima. Jazaa'an bima. Nah, ini tanwin fathatain. Syai'in basir. Syai'in basir. Ya. Paham ya? Nah, demikian. Basir si. Si. Dengan tanpa memajukan mulut. Si. Dan begitu ya. Salah. Si. Si. So. Si. Su. As. As. Ya, tebal. Baik. Nah, berikutnya tanda dari al-qalb pada nun sukun. Itu dengan cara meletakkan mim kecil di atas nun sebagai ganti dari apa ini? Sebagai ganti dari sukun. Adapun qalb pada tanwin dengan cara meletakkan mim pada harokat yang kedua. Harokat yang pertama ini harokat untuk apa? Untuk huruf. Ya. Kalau harokat yang kedua itu untuk tanwin. Di sini digantikan harokat kedua tersebut dengan mim karena bacaannya sekarang adalah mengqalbkan, mengiklabkan tanwin. Baik. Gimana? Sudah main bola? Baik. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Paham? Paham? Paham? Tanya. Ya sekedar paham saja. Ditanya, gak bisa jawab. Ya, taib ya. Khair insyaAllah. Yang jelas nanti bisa mengikuti ya. Nah dan demikian dia cukupkan sampai sini. Pada sisi keempat, insyaAllah nanti kita sambung lagi. Ba'dal maghrib ya. Nah. بإذن الله تعالى طيب كده خيري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم